Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Alhamdulillah. Kita lagi disentuh beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas lagi disentuh berkenaan dengan larangan untuk menjadikan kubur sebagai masjid. Dan telah kita sentuh bahawa inilah perbuatan menyerupai juga kaum Yahudi dan Nasrani. Begitu juga umat-umat yang sebelumnya lagi. Kerana kita tahu bahawa telah berlaku sebelumnya itu perkara yang kita katakan sebagai mengikuti ataupun diperingatkan orang-orang saleh di antara yang telah meninggal dunia dengan dibinakan baginya gambar-gambar, patung-patung dan sebagainya. Dan di situ juga kita lihat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada dipertikaikan ulama sebenarnya. Ada sebagian mereka melihat bahawa daripada apa yang dilarang itu adalah sebabkan kalaulah kita di masjid tidak bolehlah kita lakukan maknanya di kubur mah, di perkuburan tidak bolehlah kita melakukan ibadah di dalamnya, di antaranya salat. Sebab apakah dia? Sebahagian melihat bahawa disebabkan kenajisan tempat. Sebahagian lihat kerana tempat itu akan berlakunya, tempat itu tidak dapat dielakkan, tidak akan selamat daripada kesucian tempat. Dan sebahagian lain pula melihat bahawa ini adalah daripada larangan untuk sebagai sad dan zari'ah, untuk menutup jalan membawa kepada zari'ah, ke perkara yang dilarang, yang kemungkaran atau perkara yang dilarang yang membawa kepada kerosakan agama, iaitu apabila akidah seseorang itu terosak, maka ini telah membawa kepada kerosakan agama. Kerana dia akan membuka kerana kemungkinan kemampuan orang untuk meminta kepada orang-orang yang saleh lebih daripada kita lihat daripada kemampuan mereka untuk meminta kepada batu-batu dan berhala-berhala. Jadi dengan itu, larangan ini adalah sebagai menutup jalan daripada sudut supaya tidak berlaku di situ pencemaran dari sudut ketauhidan. Ala kulli hal, kita terangkan tentang larangan tersebut. Kita nak terangkan di sini adalah kata-kata Ibn Qayyim rahimahullah. Di mana Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan keseluruhannya sebagaimana yang telah diketahui. Sebarang siapa yang mengetahui akan kepentingan, akan apa, akan kesyirikan dan sebab-sebabnya, dan apa yang menyebabkan seseorang itu memasukinya, tidak syak lagi bahawa larangan ini adalah untuk menjaga akan perihal tersebut. Mana menjaga akan supaya tidak berlaku di situ kesyirikan. Baik, jadi ala kulli hal, ringkasan daripada sudut itu dikatakan bahawa ini adalah disebabkan tidak mahunya seseorang itu masuk ke dalam bab syirik. Sebagaimana dimasukkan syaitan ke dalam penyembah-penyembah Yahud, wa Ya'uq, wa Nasra. Mereka-mereka ni orang-orang saleh di kalangan mereka. Tapi apabila mereka meninggal dunia, tidak dibinakan, ada dibinakan apa, patung-patung mereka dan sebagainya. Jadi disinilah kita katakan bahawa penting mengambil perhatian. Kita dah datang fatwa Syekh bin Baz rahimahullah di antara beliau mengatakan meletakkan bunga-bunga ke atas kubur seorang askar yang diketiak yang tidak diketahui adalah merupakan bid'ah, dia kata. Dan juga ianya adalah pelampauan dari sudut penghormatan. Begitu juga dikatakan bahawa ini kerana menyerupai kepada amalan orang-orang mereka-mereka itu kepada orang-orang saleh di antara mereka dari sudut pengajaran mereka dan mengambil syiar-syiar mereka dan akan menjadi sebab kita membuka jalan kepada zariah atau masuk kepada perkara yang dilarang. Dan dengan itu kita dilarang untuk membina juga ke atas kubur-kubur itu, kubah-kubah, dan juga untuk kita bertabaruk kepada dengannya dan mengambil kubur-kubur apa ahli-ahlinya sebagai wali-wali Allah, atau menjadikan mereka sebagai wali-wali Allah SWT. Jadi dengan itu, wali-wali di sini maksudnya lah orang tempat yang kita minta pendekatan, tempat yang kita minta pertolongan, tempat yang kita minta bantuan dan sebagainya. Kerana wali Allah Ta'ala, wali mempunyai dua makna yang telah kita sentuh. Wali itu adalah maknanya yang mengasihi, yang membantu, yang mendekati. Begitu juga wali juga mempunyai makna yang dibantu, yang dikasihi, yang didekati. Jadi apabila kita kata Allah wali kepada orang yang beriman, maknanya Allah lah yang mengasihi orang yang beriman, mendekati mereka, yang membantu mereka. Kalau orang-orang beriman wali kepada Allah, maka orang beriman yang meminta bantuan daripada Allah, mendapatkan mengasihi Allah dan juga Allah mengasihi mereka. Jadi sudut ini kita lihat yang dikasihi dan merekalah mendekati, maka merekalah yang didekati. Jadi dengan itu apabila kita katakan ini, mana apabila kita kata kita tak mengambil wali-wali selain Allah, maknanya tidak meminta kepada Allah selain Allah, tidak meminta bantuan selain Allah, begitu juga tidaklah kita mencari pendekatan kepada selain Allah. Jadi sebab itu kita dilarang untuk menjadikan atau meletakkan pengharapan, permintaan, hajat-hajat kita kepada selain Allah Subhanahu Wataala, termasuk pada ahli-ahli kubur. Yang walaupun dianggap sebagai wali Allah, sebenarnya dia telah menganggap dia mereka adalah wali kepada ini. Ini sebenarnya adalah satu perkara yang bersalahan. Baik. Jadi kita kembali kepada pelajaran kita hari ini. Hadis 239. Sudah. 238 belum habis. Okey. Tak belum? Okey, tak masalah, kita tambah lagi sikit. Sikit je kita penjelasan ringkas. Hadis 238 ulangan adalah bagaimana Nabi SAW bersabda. Sebenarnya ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya. Ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya. Walahuma min hadithi Aisyah. Daripada apa? Daripada Bukhari dan Muslim juga. Daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kanu idza mata fihim ar-rajul salih banu ala qabrihi masjida wa fihi ulaika syirarul khalqi. Dalam riwayat keduanya daripada Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha, dahulu jika meninggal orang saleh di antara mereka, mereka membangunkan masjid di atas kuburannya. Dalam riwayat itu juga disebutkan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dahulu jika meninggal, iaitu orang-orang Nasrani, orang saleh di antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Ungkapan ini berbeza sedikit saat. Berbeza saat beliau berbicara dengan mengenai orang-orang Yahudi. Ungkapannya seperti apa yang terdapat dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, iaitu anbiya'ihim, nabi-nabi mereka. Pertama, kita lihat tafsir hadis. Penjelasan yang lebih baik daripada dalam masalah ini ialah bahawa nabi-nabi orang-orang Yahudi juga merupakan nabi-nabi orang-orang Nasrani. Kerana mereka diperintahkan untuk beriman kepada setiap rasul. Dengan begitu, semua nabi dari bangsa Israel merupakan nabi untuk orang Yahudi dan Nasrani. Kita dah terangkan ini kan, bahawa orang-orang Nasrani, mereka beriman kepada apa yang telah diimani oleh orang-orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi menolak akan kenabian Nabi Isa. Dan begitu juga orang-orang Nasrani menolak kenabian Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Dan kita katakan bahawa umat Islamlah yang menerima setiap rasul-rasul dan nabi-nabi yang telah Allah SWT utuskan. Sehinggalah pada penghabisannya, penamatnya Nabi kita Muhammad SAW. Lafaz ulaika, mereka dalam hadis di atas adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Celaan di atas cukuplah sebagai penghinaan untuk mereka. Kemudian lafaz ittakhadhu, ini mereka mengambil atau membangun atau menjadikan. Pada hadis tersebut maknanya luas, menjelaskan bahawa orang-orang Yahudi melakukannya untuk pertama kali, artinya mereka lah yang memulainya, dan orang-orang Nasrani mengikuti mereka. Baik, kita pergi pada hadis selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid muttafaqun alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan berkuda, lalu mereka kembali sambil membawa seorang tawanan. Kemudian mereka mengikat tawanan tersebut pada salah satu tiang masjid. Muttafaq alaih. Orang yang ditawan dalam kisah tersebut ialah Thumamah. Hadisnya daripada hadis tersebut menunjukkan bahawa orang itu adalah Thumamah bin Uthal. Dan sebenarnya kalau kita lihat daripada hadis yang didatangkan tadi, akhirnya kita lihat Thumamah ni sebenarnya masuk Islam. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Keputusan mengikut tawanan tersebut bukan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau menyetujui perlakuan waalaikumsalam. Namun beliau menyetujui perlakuan tersebut kerana terbukti beliau membiarkan perlakuan tersebut selama 3 hari dan suatu kali beliau pernah berkata kepada orang tersebut, "Bagaimana khabarmu wahai Thumamah?" Ini merupakan dalil bahawa mengikat tawanan dalam masjid hukumnya boleh walaupun tawanan tersebut adalah orang kafir, sehingga hukum ini menjadi pengecualian atas hadis yang berbunyi innal masjida li dzikrillahi wa ta'ah. Sesungguhnya masjid hanya untuk berzikir, mengingati Allah dan untuk melakukan ketaatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima utusan daripada Thaqif di masjid. Al-Khattabi berkata hadis ini menunjukkan bahawa orang musyrik diperbolehkan untuk memasuki masjid jika mereka mempunyai satu keperluan, seperti jika ia ingin menagih utang dari orang yang berada dalam masjid dan tidak mau keluar menemuinya. Ada orang lahir berlaku kadang. Atau jika ia ingin mendapatkan satu keputusan dari seorang hakim yang berada dalam masjid. Dan kita tahu bahawa orang-orang yang tidak beriman pada waktu tersebut, zaman yang tinggal di Madinah misalnya, mereka bertahkim kepada Rasulullah SAW. Mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim mereka. Kerana pertama ketua Madinah, ketua kota. Begitulah kerana kepercayaan mereka ke atas keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang kafir memasuki masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka duduk untuk waktu yang lama di sana. Kemudian Abu Daud telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada dalam masjid. Sedangkan ayat Al-Quran fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini misalnya. Hadis ayat tersebut. Maksudnya ialah jangan membiarkan mereka menunaikan ibadah haji dan umrah. Hal ini senada dengan kisah yang memicu pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dengan membawa ayat bara'ah. Juga hadis yang berbunyi, hendaklah tidak ada seorang musyrik pun menunaikan ibadah setelah tahun ini. Demikian pula firman Allah Ta'ala, ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Ayat ini tidak boleh digunakan sebagai dalil bahawa orang-orang musyrik tidak boleh memasuki masjid. Kerana ayat ini turun membicarakan orang-orang yang menguasainya, yang mana mereka memegang kendali hukum dan larangan sebagaimana tersirat dalam sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun membicarakan orang-orang Nasrani yang menguasai Baitul Maqdis yang disertai dengan membuang sampah serta kotoran dalamnya. Begitu pula bahawa ayat ini turun dikerana-kerana orang-orang Quraisy yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak menunaikan ibadah umrah yang akhirnya memicu terjadinya perjanjian Al-Hudaibiyah. Kita tahu kisah perjanjian Hudaibiyah bagaimana berlaku kan? Dan ini sebabnya di antaranya kita lihat apabila Allah telah menerangkan tidaklah memasuki mereka khaifin, ialah tentu dan surah tentulah yang memasuki mereka yang hendak mengerjakan umrah daripada Nabi sallallahu dan sahabatnya adalah mereka-mereka yang khaifin. Akan halnya jika mereka memasukinya bukan untuk menguasainya atau bukan pula untuk melarang orang darinya atau untuk menakuti orang lain, maka ayat di atas tidak berlaku pada mereka. Dalam hal ini kelihatannya sang penulis membawa permasalahan ini ke arah bolehnya orang-orang musyrik memasuki suatu masjid selain Masjidil Haram, dan inilah pendapat gurunya. Dan kalau kita lihat daripada sudut ini juga menunjukkan sebenarnya kalau dalam bab memasuk boleh tak seseorang musyrik masuk, kita telah bincangkan mungkin kita dalam perbincangan ini mungkin kita didatangkan perbincangan berkenaan dengan kemasukan orang musyrikin ke Jaziratul Arab dahulu. Lepas itu barulah kita boleh bincangkan tentang kemasukan mereka ke mana, ke haramin. Dan di situ kita lihat dalam bab ini masuk bab lain lagi, bab lagi satu bab apa, bab ijar, apa bab fa in istajaraka ahad min al musyrikin fa ajirhum hatta yasma' kalamullah, iaitu bab ijarah itu dimaksudkan sebagai bab kita meminta keamanan, ataupun sesuatu pihak meminta keamanan daripada orang Islam, maka orang Islam memberikan keamanan. Di ini bab ini agak lanjut sikit, jadi kita tak masuk kerana dia ada banyak bab. Ada bab misalnya kita nak kena masuk bab pertama jihad dulu, lepas tu masuk lepas bab jihad kita kena tahu tentang bab berkaitan dengan apa, dengan apakah hukumnya seorang muslim, ayah seorang yang apa, muslim berada di negeri kafir, begitu juga orang kafir yang berada di negeri Islam. Mereka yang berada di negeri Islam, bagaimanakah hukumnya, adakah mereka ni dianggap sebagai musuh Islam, atau mereka dianggap sebagai mustakman, mana mereka diberikan keamanan. Dan kalau mereka diberikan keamanan, sama tak hukumnya mereka yang membayar jizyah. Dan di sini kita akan bincangkan sebenarnya dalam bab lebih lanjut. Kalau kita masuk sekarang, nanti akan kita akan sedikit sebanyak akan membawa kepada pembahasan kita terhadap benda tersebut atau bab tersebut. Ala kulli hal, kita katakan bahawa dalam ringkasannya, barang siapa yang memasuki, membenarkan kemasukan orang Islam ke negeri, membenarkan orang Islam memasuki ke Baitullahil Haram ataupun ke Haramain, kita kata di atas hajat yang diperlukan, di situ ulama telah mengeluarkan fatwa bahawa dibenarkan hajat yang diperlukan. Kemudian dari sudut dasar umum tidak dibenarkan. Tetapi di sini juga ada permasalahan berkaitan dengan misalnya tidak ada dua agama dalam jazirah Arab dan sebagainya. Itu masalah. Saya rasa kalau kita masuk, biar kita masuk secara mendalam, kita bincang semua bab tersebut insya-Allah. Begitu juga kita lihat pada hadis yang selepasnya, wa anhu anna umara marra bi Hassan yunshidu fil masjid fala hadha ilay fa qala kuntu unshidu wa fihi man huwa khairu mink, muttafaqun alayh. Dari beliau juga, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu beliau melewati Hasan yang sedang bersenandung dalam masjid. Bersenandung ni bukanlah nyanyi, bersenandung irama sebagainya, tidak. Kita yang dimaksudkan sini adalah dia membaca syairnya, mendeklamasikan syairnya misalnya. Atau sajaklah bahasa kita sekarang ni. Tapi sajak sekarang lain sikit daripada syair yang dibacakan. Maka Hasan, maka lalu ia melihat ke arahnya, seolah-olah mengingkari. Lalu Hasan berkata, aku pernah bersenandung atau aku pernah mendeklamasikan syair ini dalam masjid, dan di situ ada orang yang lebih mulia darimu. Itu Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mengikrarkannya, menyetujui. Mana di situ membenarkan. Di sinilah kita katakan bahawa kesetujuan Nabi SAW adalah tasyri' juga, pensyariatan daripadanya. Jadi apabila Nabi SAW memberikan, atau Nabi SAW memberikan isyarat bahawa ianya tidak ada apa-apa, maka itu adalah sebagai dalil bahawa dibenarkan. Kenapakah kita katakan bahawa persetujuan Nabi dikira hujah? Kenapa? Saya nak tanya soalan. Apa dalilnya yang menunjukkan persetujuan Nabi merupakan dalil? Kena kena jawab. Fadalah. Aiyah. Jadi kita kata Nabi tak pernah meridai atas kemungkaran. Jadi apabila ada kemungkaran, pasti diingkari Nabi SAW. Jadi kalau satu perkara itu perkara mungkar dia dah dilakukan di hadapannya, pasti diingkar. Sebagaimana berlaku hati perkara yang dia dengar, dia akan mengatakan di khutbah, misalnya isteri ini mengatakan tentang keadaan yang apa yang dilakukan, yang dikatakan, dilafazkan oleh sahabat-sahabat yang kata tak mahu tidur malam, tak, yang tak mahu berpuasa, yang berpuasa tak mahu berbuka, yang tidak mahu bernikahi wanita sebagainya, maka Nabi SAW mengingkarinya. Begitu juga dalam banyak-banyak masalah kita lihat Nabi mengingkari. Sebab tu sahabat menggunakan persetujuan ini sebagai dalil. Sebagaimana dalam hadis, kunna na'zil wal Quran yanzil. Dan Di sini datang dalam bab, dalam bab pernikahan misalnya, hubungan antara suami isteri, hadis tersebut sahabat berkata, kunna na'zil, kami dahulu na'zil, na'zil lah mengeluarkan air mani di luar rahim. Apa dia? Azal, na'zil. Bahasa Melayu dapat digunakan azal. Azal. Okey, gunakan azal kalimah. Saya tak tahu bahasa Melayu ni. Baik, kunna na'zil wal Quran yanzil. Dahulu kami azal, saya dah gunakan bahasanya. Sekarang dahulu kami azal sedang Al-Quran diturunkan. Jadi apa maksudnya? Bahawa bila Al-Quran diturunkan, sudah tentu sama ada, kalaulah perbuatan ini perbuatan mungkar, sama ada Nabi tahu ke nampak ke tidak, pasti akan ditegur kalau ada kesilapan. Begitu juga mereka jadikan dalil sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat satu perkara pun didiamkan, mana itu menunjukkan dibolehkan makan. Sebagaimana seorang sahabat mengundang Nabi sallallahu makan tok, Nabi kata dia bukan dari makanan kaumku. Nabi tak makan, tapi sahabat itu teruskan makan. Kerana menunjukkan bahawa Nabi tidak melarang. Dan Nabi tidak melarang, ianya adalah perkara yang dibolehkan. Jadi kita katakan dalam masalah ini juga, kita katakan adalah tujuan Nabi SAW adalah merupakan hujah. Jadi seorang menggunakan hujah ikrar, kita kata kuat tak? Kuat juga. Jadi dengan itu, kalaulah misalnya ada persetujuan seperti ini, kerana kita Nabi, kita tahu bahawa Nabi SAW la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ulama keluarkan kaedah la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Fadhil akhi, tuliskan. La yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Bil Arabiyah. Tuan. Yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. An waqtil hajah. Yang bermaksud bahawa syukran Allah yarda alik. Yang bermaksud bahawa tak boleh melambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan. Kenapa? Kerana Nabi SAW tidak pernah rida terhadap kemungkaran yang dilakukan. Kerana kemungkaran ini adalah hak Allah. Nabi tak pernah, kalau hak dia, Nabi boleh abaikan. Maksudnya kalau orang aniaya dia, kutuk dia sebagainya, tak ada apa-apa. Tapi kalau hak Allah SWT dinodai, tak boleh. Jadi sebab itu kita kata di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW la yuakhirul bayan an waqtil hajah. Tidak melambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan. Tak. Dan dengan itulah kita katakan bahawa hujah Hasan ini, Hasan bin Thabit. Kenapa Hasan bin Thabit adalah penyair Nabi SAW? Adalah penyair Rasulullah SAW. Ia bergelar dengan Abu Abdurrahman Ibn Abdul Bar, menjelaskan biografinya dengan lengkap dalam Al-Isti'ab. Belum menjelaskan Hasan meninggal sebelum tahun 40 Hijrah pada masa Ali radhiyallahu anhu. Tetapi ada yang mengatakan bahawa beliau meninggal pada tahun 50 Hijrah dalam usia 120 tahun. 120 tahun biasa je. Kata ada sahabat umur 110 tahun, gigi masih ada. Gigi semua masih ada, asli. Tak pakai apa? Dentures. Tetapi adakah mereka lebih daripada 200 tahun? Ada juga. Siapa sahabat lebih 200 tahun? Salman al-Farisi. Lebih 200 tahun. Kalau kita lihat cerita punya biografinya, kita nampak pun lebih 100 tahun. 200 tahun. Tapi adakah selepas Nabi katakan man ma min nafsin manfusatin liyum ba'da mi'ata am la yakun hayyan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu jiwa yang bernyawa sekarang ini, yang bernafas, selepas 100 tahun akan hidup. Adakah bermakna ada sahabat selepas 100 tahun lepas yang disebutkan hidup? Tak ada. Ulama confirmkan bahawa tidak ada sahabat yang selepas Nabi katakan selepas 100 tahun itu yang hidup. Mana tak adalah yang semasa zaman Nabi SAW yang lepas Nabi syabdakan itu hidup sampai lebih dari 100 tahun. Tak ada. Dan ini menunjukkan juga Nabi SAW menggunakan ma min nafsin manfusatin. Maknanya apa? Semua. Habis kalau orang kata Nabi Khidir masih hidup, boleh tak? Tak boleh lah. Kalau Nabi, apa lagi dia kata Nabi masih hidup? Nabi apa? Nabi Isa tak boleh, Nabi Isa dah lain. Sebab dia dah keluar daripada dunia. Siapa lagi? Ada lagi orang katakan yang jaga laut, jaga jaga apa? Jaga air lah. Jaga air, jaga apa? Jaga hutan. Mana mambang pun tak jaga hutan. Yang jaga semuanya Allah SWT. Jadi kita katakan di sini bahawa apabila seseorang itu meyakini dengan demikian, kita menghormati kepercayaan batin bahawa tidak ada seorang satu jiwa yang masih sekarang hidup di dunia ini selepas 100 tahun selepas Nabi SAW sabdakan. Baik. Jadi kita kata batillah kalau kita seorang mengatakan ada nabi-nabi yang hidup selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi Isa alaihissalam, kerana Nabi Isa alaihissalam telah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Itu telah datang dalilnya. Baik. Jadi dengan ini kalau kita lihat la yajuz ta'khirul bayan, ini harus lihat. Harus ditatbikkan juga, diaplikasikan kita juga. Selaku seorang yang beriman, haruslah melihat dalam masalah ini bersama juga. Sebab itu ulama kata kalau kita lihat kemungkaran sama hukumnya. Harus ingkar mungkar. Kerana kalau kita lambatkan pengingkaran mungkar, kita berdosa. Sebab itu dalam masalah mengingkari mungkar pun kita lihat, kalaulah ada kemungkinan kita jumpanya lagi dan kita ingin gunakan uslub, kita katakan uslub dakwah yang lebih berkesan dari sudut datangkan sedikit demi sedikit, maka dibolehkan, tapi bukan kaedah ini. Yajuzu ta'khirul bayan, tafadhal. Dengan kaedah lagi satu. Yajuzu ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Ta'khirul bayan, bikinkan lain supaya tak tercampur. Okey. Ila waqtil hajah. Baik, syukran. Yang bermaksud sini, dibenarkan melambatkan penerangan kepada waktu yang diperlukan. Kepada waktu yang diperlukan. Misalnya kita lihat, kita baru kenal dia tinggal kampung kita. Takkan jumpa terus kita tegur gitu kan? Mesti ada rapport sikit, bikin apa. Kita kata pengenalan, kemudian kita cuba dapatkan dia introductory punya apa. Introduction bagi dia beberapa perkara, kita kenalkan kita tinggal mana sebagainya. Besoknya kalau kita nak cakap, kalau lihat boleh cakap, kita cakap lah. Tapi kalau kita lihat mungkin perlu lagi 2 hari 3 hari, kita gunakan. Tapi jangan tak ada waktu yang ditetapkan. Mesti ada waktu yang ditetapkan. Kenapakah demikian? Kerana kita lihat bahawa kita di sinilah masalah apa, penerangan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan dalam penerangan, melambatkan beberapa penerangan misalnya kerana pada waktu yang diperlukan. Kalaulah diterangkan langsung kepada orang-orang yang baru masuk Islam misalnya, kita tahu bahawa kepentingan untuk apa, untuk menziarahi kubur adalah apa, mengingatkan kematian. Tapi adakah perintah itu langsung diberikan? Tidak, dilambatkan kerana apa, ahlinya masih, apa, kaumnya masih lagi baru dalam Islam, masih baru dalam kekufuran dan kesyirikan. Jadi kita katakan dalam masalah ini juga, kita kata bahawa kita kalau kita berdakwah, perlulah kita, misalnya saya terus datangkan bab berat sikit. Okay, hari ini kita belajar berkenaan dengan khilafah. Bab muamalat, bab ibadat belum selesai. Kita belajar bab khilafah, kita tak sesuai. Jadi kita menerangkan penerangan itu pada waktu yang diperlukan. Ini maksudkan kategori tersebut. Baik, ala kulli hal, yang sedang bersenandung dalam masjid lalu ia melihat ke arahnya Umar radhiyallahu anhu memandang keadaannya, Hasan memahami bahawa Umar tidak menyukai perilaku tersebut. Maka Hasan berkata, aku pernah bersenandung di masjid dan di situ ada orang yang lebih mulia darimu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir hadis, Al-Bukhari telah menyebutkan kisah ini dalam bab Bid'ul Khalqi, permulaan penciptaan, yang menjelaskan bahawa saat itu Hasan radhiyallahu bersenandung mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan orang-orang musyrik. Dengan begitu hadis itu ini merupakan dalil diperbolehkan bersenandung dengan syair dalam masjid. Namun hadis ini ditentang oleh banyak hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Tirmizi daripada Amr bin Shu'aib, dari ahyanya, daripada kakeknya, daripada datuknya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersenandung syair dalam masjid. Hadis ini didukung oleh banyak hadis. Penggabungan dua hadis ini menghasilkan kesimpulan bahawa yang dilarang oleh senandung syair-syair jahiliyah dan syair-syair kebatilan dan syair-syair yang tidak mempunyai tujuan kebaikan. Tentunya syair yang dibolehkan adalah syair-syair yang bebas dari cacat-cacat di atas atau kecacatan di atas. Ada yang mengatakan syair yang diperbolehkan adalah syair-syair yang tidak mengganggu orang-orang yang berada dalam masjid. Jadi tujuannya bukanlah kita ganggu orang dalam masjid. Tapi kalaulah misalnya untuk rangsang. Kerana kita tahu masjid inilah tempatnya mereka mengeluarkan kumpulan-kumpulan peperangan. Masjidlah di tempat untuk mengajar kumpulan-kumpulan orang yang baru nak belajar. Perlu dirangsangkan mereka-mereka yang baru masuk Islam misalnya. Dan macam-macam kita lihat yang berlaku dalam masjid. Yang kita lihat adalah amalan masjid. Jadi apabila syair dibenarkan, sudah tentulah syair yang tidak bercanggahan dengan sepatutnya yang dilakukan di masjid. Di mana kita lihat sebagaimana yang dibenarkan juga dalam masjid untuk kita apa? Untuk seseorang itu misalnya belajar wrestling misalnya. Boleh tak belajar wrestling kat masjid? Boleh, kita kata. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertegakkan, untuk mendukung agama Allah Taala. Jadi tujuan di sini kita lihat balik kepada tujuannya. Kalau belajar silat boleh tak ke masjid? Boleh, tapi dengan syarat silat tak ada silat yang yang mana khurafat yang banyak, ada pun ada macam-macam lah kita lihat gerungan batin-batinnya dan sebagainya. Jadi mempertahankan diri masuk dan ketiri tersebut. Jadi ada benda-benda yang kita lihat perlu dielakkan. Kalau ada mempertahankan diri itu ada banyak larangan, kita elakkan. Misalnya banyak memukul muka wajah misalnya, kita elakkan kerana ada larangan untuk memukul wajah dan sebagainya. Baik. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa masjid ini mempunyai tugas ataupun mempunyai peranan yang begitu besar sekali dalam masyarakat Islam. Jadi apabila seorang merangsangkan, tujuannya merangsangkan dan juga mempertahankan Islam dan ahlinya, maka kita katakan dan menaikkan semangat orang-orang Islam itu sendiri dan meletakkan ciri-ciri keyakinan diri kepadanya, maka itu adalah satu perkara yang baik. Tapi kalaulah syair-syair yang sekarang ini ada, kulihat wajahmu, macam-macam lah dia kata, apa-apalah kita kata, maka kita kata, ini semua kita kata syair-syair yang ada di situ, yang ada di situ apa? Ciri-ciri kita katakan, kekejian, maksudnya masuk kepada fahsyak dan mungkar misalnya. Itu sebab itu kita kata tidak boleh digunakan. Masuk dalam kategori ayat yang mencela akan syuara ahli syair. Wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, mereka maka syair-syair mereka mengikut akan apa? Mengikut akan kesesatan ataupun kita katakan apa yang dicondongkan oleh hati-hati mereka dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan begitu bahawa kita perlu, kalau kita benarkan pun benarkan dengan hadnya. Kalau kita tak benarkan, apa dasar kita tak benarkan? Kalau tak dibenarkan dengan dasar yang diperkukuhkan dengan larangan-larangan yang lain, tak ada masalah. Jadi sebab itu kita haruslah gabungkan. Kita ada dasar apa? Al-i'mal. Ingat lagi? Aula. Itu dah campur tu. Itu kali itu kaedah al-yakin la yuzalu bisyak. Atau al-yakin la yuzalu illa bil yakin bi mislihi sebagainya contoh. Tapi kita itu tu dia. Kelas Arab baru belum mula lagi hari minggu depan baru bermula. Balik semula. Al-hikmatu dallatu mu'min. Dallatul mu'min. Maaf tu apa kita pergi waktu tu? Al-i'mal. Saya keluarkan kaedah lain pula. Al-i'mal aula min al-ihmal. Mengamalkan adalah lebih utama daripada mengabaikan. Jadi mengamalkan semua dalil-dalil yang menunjukkan akan perkara tersebut, ada dalil membenarkannya, begitu juga pengikraran Nabi SAW, perbuatan sahabat itu, begitu juga dengan dalil yang melarang pula, maka perlulah diletakkan pada tempatnya dan kita mengamalkan kepada kedua-duanya dalil tersebut. Yang utama. Kaedah satu lagi yang berserupa sepertinya adalah apa lagi? Al-jam'u Allah aula min at-tarjih. menjamakkan pendapat adalah lebih utama, mengumpulkan pendapat, menggabungkan pendapat adalah lebih utama daripada mentarjihkan, memilih salah satu daripada ini. Itu kaedah. Okay. Ingat balik kita punya pelajaran yang lepas. Wa anhu qala, hadis yang ke-241. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayka fa innal masajid lam tubna li hadha. Rawahu Muslim. Dan darinya juga, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar seorang menanyakan haiwan piaraan yang hilang dalam masjid, maka hendaklah ia mengatakan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan kepada kamu, kerana sesungguhnya masjid ini bukan dibangunkan bukan untuk perkara itu. Jadi kita kata ini adalah doa ke, untuk ke atas. Beza untuk dan ke atas apa? Untuk mana kebaikanlah. Ke atas mana keburukan. Di sini adakah dinamakan sebagai doa ke atas atau doa untuk? Kita dibenarkan doa untuk doa ke atas saudara kita tak? Islam kita? Ya. Boleh tak? Boleh? Mana ke atas saudara kita? Mana mendoakan keburukan ke atas saudara kita? Boleh tak? Tak boleh. Ya Allah. Ahmad. Allah ya Allah. Ahmad ya Allah. Jatuhkanlah dia tergolek ya Allah. Boleh tak? Tak boleh. Ha? Itu tak boleh sebab itu kita ada salah. Apabila seseorang itu kita lihat manhajnya tak membawa, tak balik kepada manhaj yang asal itu, berkasih sayang di antara satu sama lain, maka datang kita mendoakan ke atas satu sama lain. Itu masalah kita. Tetapi dalam masalah ini kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Ini menunjukkan bahawa pentingnya masjid itu jangan di lalaikan orang daripada mengingati Allah, daripada menyebutkan amal, daripada berzikrullah taala dan ketaatan kepadanya. Ada orang misalnya datang masuk masjid, kata sekarang ini di luar kita ada promosi jualan murah, sila keluar, kalau siapa-siapa yang ingin boleh beli, silalah keluar. Kita itu dah lebih dahsyat lagi kan. Dia kata kerana apa? Kerana disuruh dianjurkan orang keluar daripada masjid, keluar ke kepada tempatnya. Jadi kita kata ini salah satu perkara yang kita tak boleh bantu-membantu. Kerana kadang-kadang minta bantuan, boleh tak saya buat iklan misalnya sebagainya kan? Jadi barang siapa mendengarkan seseorang menanyakan piaraannya dalam masjid, maka hendaklah yang mengatakan kepadanya, semoga Allah SWT tidak mengembalikan kepadamu sebagai hukuman baginya kerana telah melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan dalam masjid. Zahir hadis ini mengisyaratkan bahawa ucapan itu hukumnya wajib dan hendaklah diucapkan dengan terang-terangan. Kerana sesungguhnya masjid ini dibangunkan bukan untuk perkara itu. Akan tetapi ia dibangunkan untuk berzikir kepada Allah, mendirikan salat, menyebarkan ilmu dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan hal-hal serupa itu. Jadi dengan ini juga memberikan kita besarnya kedudukan masjid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis yang telah disahihkan Syekh Al-Albani juga berkaitan dengan berkata-kata kosong, berkata-kata perkara dunia dalam masjid. Sesungguhnya Allah tidak berhajat dengan dia dengan dia berkata-kata demikian. Jadi itu menunjukkan kita perlulah menjaga akan kesucian masjid. Tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil haramnya menanyakan haiwan yang hilang di masjid. Kemudian seandainya yang hilang tersebut bukan haiwan, atau seandainya haiwan tersebut perginya ke arah masjid, apakah menanyakan di masjid juga dilarang? Ada yang mengatakan bahawa hal tersebut juga dilarang atas dasar alasan yang disebutkan dalam hadis di atas, kerana sesungguhnya masjid ini dibangunkan untuk perkara itu, dibangun bukan untuk perkara itu. Oleh kerana itu, jika seorang kehilangan sesuatu di masjid atau di mana pun, hendaklah ia duduk di depan pintu masjid lalu bertanya kepada orang-orang baik yang keluar maupun yang masuk tentang barang yang tersebut. Jangan dia pergi iklan di masjid. Kalau nak di luar masjid tak ada masalah. Ada perbezaan pendapat dalam masalah mengajarkan Al-Quran kerana anak-anak dalam masjid. Mereka melarangnya berargumen dengan hadis wasilah yang melarang mengangkat suara dalam masjid. Jauhkan orang-orang gila dan anak-anak dan mengangkat suara dalam masjid. Hadis Abdul Razak dan Tabrani dan Kabir Ibn Majah. Daripada hadis ini kita lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahawa apabila kita dengar orang mengiklankan sesuatu seperti mana yang didatangkan binatang peliharaannya yang hilang, tidak bolehlah dilakukan sebenarnya dalam masjid. Begitu juga kalau barang yang bukan yang hilang itu selain daripada binatang. Dan seperti apa? Selipar tak perlulah yang iklan. Dah kena kebas lah. Kalau mengiklankan kejumpaan macam mana? Kalau jumpa barang apa? Kita harus kalau kita dapat menerangkan atau mewujudkan tempat di mana mereka boleh cari, lagi baguslah. Siapa hilang, cari kat situ. Di luar masjid, tepi masjid dan sebagainya. Daripada kita melakukannya di masjid sebagai tempat untuk kita mengiklankan. Imam selalu kadang-kadang menerangkan. Kita kalau kata begitu, adakah masuk di situ nampak adanya syubhatnya. Elakkan. Satu saya kata jalan keluar adalah kita buat satu tempat untuk pertanyaan. Satu tempat gantung. Tapi gantung tak perlu. Kalau gantung semua orang akan mengata dia punya. Jadi kita kalau benda mahal nanti cepat orang tutup. Kita haruslah buat seperti mana kehilangan barang. Kita tulislah misalnya di luar sebagainya. Kehilangan, di mana tempatnya dan apakah bendanya. Lepas tu orang menyifatkan. Orang yang kehilangan barang itu memberitahu orang yang menyimpankannya apakah sifat-sifatnya, baru-barulah diberikan. Kemudian daripada hadis yang telah kita terangkan ini, kita boleh dapati bahawa Allah SWT berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Dalam rumah-rumah yang mana telah dibenarkan Allah SWT membenarkan untuk diangkat suara dan disebutkan nama-namanya. Sekarang Ibn Kathir mengatakan bahawa masjid adalah sebaik-baik tempat atau tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Kerana dia adalah rumah-rumah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dilakukan ibadah di dalamnya. Sebab itu Allah Taala berfirman dalam ayat yang kita bacakan tadi, dalam rumah-rumah di mana diizinkan Allah untuk diangkatkan suara dan mengingatkan dan diperingati dalam masjid-masjid itu namanya itu Allah Subhanahu Taala. Dan juga untuk mensucikan daripada dosa dan juga daripada kelalaian, begitu juga daripada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Suatu saat kita katakan sebab itu dalam masjid ni ada lagi perkara yang tidak boleh dilakukan yang sebenarnya menafikan akan kesucian masjid tersebut, menafikan kita kata matlamat masjid itu dibina. Begitu juga kita lihat masjid tugas utamanya adalah untuk salat, zikrullah, membaca Al-Quran, untuk bermuzakarah, perkara yang baik dalam kebaikan dan sepertinya. Dan di situ dan daripada dalil larangan ini menunjukkan kalaulah dalam masjid tidak boleh, kalau di luar masjid maka tak mengapa. Sebab itu ulama mengatakan tadi di depan pintu. Boleh dilakukan di depan pintu, tidaklah diharamkan di depan pintu. Dan pada asalnya kita tidak dibenarkan untuk mendoa ke atas saudara kita, tetapi dalam bab ini pula diwajibkan kita untuk mendoakan. Supaya apabila diwajibkan, sebenarnya bukan sebagai semua orang kena doa ni. Kerana kalau diwajibkan doa ke atas orang yang meminta atau mengiklankan kepada orang ramai, adakah awak akan lihat orang beratur nak pergi buat iklan? Sudah tentu orang tak akan mengiklan melainkan orang yang jahil. Orang yang jahil dihajar lepas tu. Lepas dia dengar, kenapa kena doa pula? Tak baiknya. Rupanya dia tahu bahawa dia tak boleh doa mengiklankan dalam masjid. Tapi kalaulah tidak dibuat demikian, maka akan dibuka jalan kepada kebanyakannya iklan. Beratur orang nak beriklan. Satu-satu iklan. Barang hilanglah. Apalah iklan dia kata, dia memprojek lah dan sebagainya. Thank you. Dan juga daripada hadis yang kita boleh dapati juga adalah dari hadis Wafilah daripada Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Jannibu masajidakum majaninikum wasibyanikum marfu aswatikum." Tapi Abdul Haq mengatakan bahawa ini tidak ada asal. Jadi kita lihat pada hadis yang tadi diterangkan bahawa hadis Abdul Razak Tabrani dalam Al-Kabir Ibn Majah, hadis ini telah didhaifkan sebenarnya. Sebab itu Ibn Hajar mengatakan hadis ini telah dikatakan Abdul Haq bahawa dia tidak ada asal. Tapi Ibn Majah telah mendapatkan jalan yang lain dan mengatakan bahawa sanad-sanad kesemua jalan-jalan tersebut lemah juga. Jadi menunjukkan bahawa hadis ini sebenarnya tak bolehlah digunakan sebagai dalil bahawa kita katakan apa, sebagai pelarangan untuk seseorang itu berdebat dengan debat apa, berdebatan ilmiah dalam masjid misalnya, atau mengajar Al-Quran kepada anak-anak. Kalau mengajar budak-budak misalnya, kita tu bising kecoh kan. Kalau di Masjid Nabi, kalau kita pergi sebelah petang awal-awal, kita akan lihat diajar, ada yang diajar beramai, itu kecoh, bising. Jadi kita kata tidak termasuk dalam larangan. Kenapa? Larangan itu pada dasarnya kita lihat tidak sahih. Kedua, kerana dia adalah menepati akan anjuran Allah Taala untuk kita membaca Al-Quranul Karim dan mengajarkannya kepada ahli kepada masyarakat. Jadi dengan itu kita katakan bahawa mengajar Al-Quran dengan suara yang kuat ataupun dengan kita mengajar pengajian dengan suara yang kuat, tak ada masalah. Tapi sekarang ini ada orang pula yang melakukan misalnya dengan suara yang kuat berzikir misalnya, beramai-ramai. Kita kata macam mana bab ini? Di sini masalahnya kalau berzikir beramai-ramai, kita kata masuk dalam kategori yang kita lihat amalan, adakah amalan ini dianjurkan atau tidak. Kalau amalan ini tidak dianjurkan, bermakna bahawa amalan ini tidak perlu dilakukan. Dan kalau dilakukan, bolehlah sebahagian orang melihat bahawa dia adalah mungkar. Dan begitu juga sekarang ini, yang lebih dahsyat daripada itu, mendatangkan misalnya alat-alat muzik dalam masjid. Lebih dahsyat lagi kita lihat. Ini nasyid, dia kata dah boleh, maka kita tambahkan lagi muziknya. Sekarang ini kita lihat semua lagu-lagu bernasyid juga. Dinamakan lagu-lagu nasyid. Jadi oleh kerana nasyid dibenarkan, dan tentu bolehlah. Kita kata takkan nasyid ada lagu, tak ada alat-alat muzik, maka mereka datangkan alat-alat muzik ini dalam masjid. Kita kata tidaklah dibenarkan, kerana alat-alat muzik itu adalah larangan. Bahkan kita lihat, kita ada dasar-dasar dan dalil yang menunjukkan bahawa alat-alat muzik ini merupakan alat-alat kelalaian, maka dia masuk dalam kategori yang dilarang. Kemudian juga kita katakan nasyid yang dimaksudkan ini bukanlah nasyid yang dilakukan oleh masyarakat kita. Mana didindangkan dendangannya dan dihayun-hayunkan badannya, begitu juga dilunak-lunakkan suaranya. Dan sebagaimana dilakukan oleh kaum lelaki yang melunak-lunakkan suara seperti nak dekat menyerupai kaum wanita. Dan ini adalah di antara larangan-larangan yang mana kita harus elakkan. Kalau nikah di masjid tak ada masalah juga. Tak nampak ada mahdur. Kerana dasar, cuma apabila didatangkan orang-orang yang hadir ke masjid itu, itu masalah lain lah. Itu ada adab masjid lah sebenarnya. Sebenarnya sebab itu kita kata ada adab masjid ni harus diketahui oleh semua masyarakat, semua manusia sebenarnya. Elakkan daripada dalam kita nak lakukan satu perkara yang dibenarkan, kita masukkan perkara yang dilarang. Sama seperti kita misalnya dalam masjid hadir majlis ilmu, datang pula dalam keadaan yang kita tak sesuai untuk didatangi ke masjid, maka kita kata tetap amalan yang didatang tu, niat yang pertama datang adalah betul. Tapi boleh didatangi dengan cara yang salah, kita ada salah. Wa anhu, daripada juga Abu Hurairah lagi, dan sesungguhnya daripada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbaha Allahu tijaratak." Rawahu An-Nasa'i wa At-Tirmidzi wa Hassana. Dan darinya juga yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melihat seseorang menjual atau membeli dalam masjid, maka katakanlah untuknya, Semoga Allah tidak membuat untung jual belimu. Mana tidak, semoga dia tak untunglah. Mana rugilah. Jadi kita katakan masalah berniaga dalam masjid ini. Dan ianya sekarang ini agak menjadi salah satu perkara yang mungkin kita boleh mendatangkan keingkaran. Kerana apabila masjid dalam masjid, bangunan yang sama dijadikan misalnya tempat-tempat jualan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Maka kita katakan ini kita telah menggabungkan tempat yang paling dicintai Allah dengan tempat yang paling dibencinya, iaitu pasar-pasar. Sedangkan kita telah mendatangkan dua perkara yang bercanggahan. Kerana suasana pasar ini dibenci. Kerana mempunyai, kita lihat, jual beli musawamah ni, jual tawar menawar dan sebagainya, menyebabkan kadang-kadang masuk di situ penipuan, pendustaan, kata-kata dusta dan sebagainya. Untuk menjual barang dia cantikkan, dia menggunakan kalimah-kalimah yang dia tak niat tipu tapi nak kelintong. Apa tiliu tak? Sama tak? Lain sikit. Sebagai contoh, dia punya matlamat lebih kurang sama lah. Tapi beza. Dia tak kata bohong. Ini perkara ni perkara yang baik. Tapi di sisi saya. Bukan terbaik lah. Ini terbaik di sisi saya. Tapi tak cakap dari sisi saya. Jadi adakah dia menipu? Kita kata tak tipu. Tapi adakah dia mengelintong? Ada mengelintong. Ini kita kata. Jadi poin begitu kita. Ini namanya, kita kata ini dinamakan tauriah. Bahasa Arab ni. Jadi dalam jual beli kadang-kadang berlaku perkara tersebut. Tauriah. Tauriah ni dia datang. Misalnya pakai contoh kita lihat apabila ulama-ulama sunnah di dalam zaman Mu'tazilah. Diperintahkan untuk mengatakan bahawa Al-Quran makhluk. Sebahagian terpaksa tauriah. Baru kata apa? Aku menyaksikan bahawa ini adalah makhluk. Dia tunjuk tangan. Dia maksud tangannya. Tapi dia bukan tunjuk. Bukan maksud di Quran. Jadi kita kata ini kalau kita lihat tauriah lah. Bukan bohong pun. Dia tak mengatakan itu makhluk. Jadi apa yang kita katakan di sini adalah berlaku juga majlis-majlis yang kelalaian atau majlis-majlis yang ada jual beli ni pasti ada di situ juga perkara-perkara yang tak diingini. Kadang-kadang dari pihak kita alhamdulillah, tapi pihak orang yang nak membeli pula misalnya, atau pihak kita pula dan sebagainya. Jadi dalam masalah ini kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita faqululah la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Taala tidak memberikan keuntungan bagi perniagaanmu. Bahasa saya lah. Semoga Allah tidak membuat untung jual belimu tak perniagaan ni. Hadis ini merupakan dalil atas haramnya jual beli dalam masjid dan orang yang menyaksikan transaksi tersebut telah mengatakan yang jelas la arbahallahu tijaratak. Kalau nak guna bahasa Arab ni bagus lah. Nanti orang tak faham kan. Kalau faham kena ketuk kita. Tapi kalau kita boleh ingkar, kita sebutkanlah. Kalau ada kemudaratan kita ingkar, kita bacakan doa ni lah. Tapi tetap kita ingkar dari sudut pelafazan kita. Baik kepada pembeli maupun penjualnya. Sebagai peringatan untuk orang yang melakukannya. Adapun alasannya ialah sabda beliau, kerana sesungguhnya masjid ini bukanlah untuk perkara itu. Tapi apakah jual belinya? Sah dalam masalah ini, Al-Mawardi mengatakan atas kesepakatan ulama' jual beli tersebut sah. Ini kita katakan konsep yang telah kita datangkan bahawa sebab setiap kadang-kadang larangan yang terpisah daripada amalan jual beli itu sendiri, maka kita katakan tak membatalkan jual beli itu. Seperti mana kita katakan larangan terhadap memakai sutera tidaklah membatalkan solat di dalam memakai sutera dan sebagainya. Itu kita telah terangkan. Tapi untuk ini kita katakan, apabila kita mengatakan kalimah seperti itu, pertama kita tahu bahawa maklumat ini tidak mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang berjual beli sebenarnya. Kebanyakannya tidak tahu. Atau kebanyakannya mempunyai syubhat lah. Dia salah satu saja kita. Tak ada orang tahu dan sengaja nak jual beli. Kan? Selalunya gitulah. Melainkan orang yang degil. Selalu kalau orang tahu bahawa tak boleh jual beli nama Z, dia jauhkan nama Z. Nak jual beli. Kalau dia tahu bahawa tak boleh, tapi dalam masjid bukan luar pekarangan masjid. Itu dia orang syubhat. Dalam tempat musalla, bukan di luar musalla. Jadi mereka kata demikian. Jadi dalam menghadkan masjid itu juga menjadi sebab sebahagian kita lihat melihat ini adalah rukhsah kepada mereka untuk melakukan. Kenapa? Atau dikata dibenarkan kerana dia bukanlah dalam masjid itu sendiri. Tapi sebenarnya ulama melihat bahawa apabila walaulah seseorang itu berada dalam bangunan masjid, sudah termasuk dalam masjid sebenarnya. Ha. Jadi kalau dalam bangunan masjid, dikira sebagai masjid. Jadi elakkanlah kita daripada melakukan jual beli dalam masjid. Tapi sebagian dari syekh khilaf di antaranya Syekh Saleh Fauzan mengatakan bahawa jual beli dalam masjid tak dibenarkan memang. Tapi kalaulah diletakkan, misalnya kita nak jual satu barang, diletakkan barang itu, letakkan harga, letakkan tabung, boleh tak? Dibenarkan. Maksudnya tak ada jual beli di situ. Namanya bi'ul mu'atah. Bi'ul mu'atah juga kita kata maksudnya penjualan yang diberi kepada duit, ambil barang tanpa ada akad misalnya. Boleh tak kita jual beli dengan itu? Dia kata boleh. Vending machine lah. Iklan. Sama seperti ini kalau lah dalam masjid tak boleh. Jual pun boleh. Apa dia? Hukumnya sama daripada sudut tadi. Kita sama ada kedudukannya keuntungan. Kita beli, kita jual, untung. Orang yang beli untung dapat apa? Dapat apa yang dia inginkan. Hajat dia. Orang yang jual dapatlah dia keuntungan dari sudut penjualannya. Jadi sebenarnya kita lihat sifat itu dengan la arbahallahu tijaratak. Maksudnya sendiri ada semoga Allah tak menguntungkan kamu berdua atau kamu, dalam apa penjualan beli kamu. Program. Dan ini hukum dasar gitulah. Kita ada hukum dasar gitu. Kalau masjid buat tak ada masalah. Selain daripada dalam masjid. Tak ada masalah. Kita kata siapa nak anjurkan boleh jual beli. Tapi jangan dalam masjid. Kita yang jadi masalah kita adalah dalam masjid yang kita boleh perlu doakan. Tapi kalau luar daripada masjid, tak ada perlu doa. Doa kita berdosa pula. Jumpa orang kita kena berjalan, la arbahallah tijaratak. Berdosa kita. Kerana kenapa kamu dengki dengan orang sampai doakan orang supaya tak baju dan perniagaannya? Tak ada sebab. Tapi kalau dilakukan tempat yang tak sepatut dibuat, itulah sebabnya kita lakukan, kita baca doa ni. Itu dia point. Jadi apabila seseorang, di sini kita katakan, kalau ada orang yang, jadi masalah mereka yang menjual beli dalam masjid, kalau dalam pendapat dia bukan masjid, tapi pendapat orang lain masjid, janganlah marah kalau orang lain mendoakannya. Pasal? Dia berhak untuk mendoakannya. Pasal dilihat itu adalah masjid. Tapi kalau semua sepakat itu bukan masjid, doakan kita, kita boleh marah. Kenapa kamu doakan? Jangan marah yang mumpang. Kita kata doa orang-orang yang zalim ni, kita insyaAllah tak diterima. Doa orang-orang yang zalim, insyaAllah tak diterima. Tapi kira dia zalim. Tapi kalau lah memang berlaku dalam masjid, bukan dia zalim, kita yang zalim. Itu poin dia. Jadi dengan itu kita katakan, dasar arahan begitu. Tak boleh buat dalam masjid. Jadi kalau buat, tanggung sendiri. Jadi kalau kita sarankan mereka yang nak buat ni, buatlah, letaklah. Apa-apa yang dia nak letakkan, sedang penting tak ada di situ akad ni, tak ada di situ jual beli. Tapi elakkan daripada masjid adalah lebih utama. Luar dari masjid tak ada masalah. Baik, ada soalan sebelum kita teruskan. Jadi masjid ini adalah dibina untuk mentaati Allah dan beribadah kepadanya. Dan dijauhkan daripada kita menyibukkan dengan perkara dunia. Imam Qurtubi mengatakan, "Wa mimma tusanu anhu al-masajid wa tunazzahu anhu rawaih kariha wal aqwal wal af'al as-sayyi'ah." Daripada apa yang dipelihara masjid itu adalah masjid-masjid itu dipelihara daripada dan disucikan daripada bau-bauan yang busuk, wangi apa? Bau-bauan yang busuk. Begitu juga perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan maka dengan itu untuk pengagungan kepadanya, maka ini untuk apa? Untuk pengagungan kepadanya. Kalau kita elakkan semua ini untuk apa? Dipelihara pengagungan kepada masjid itu. Maksud diagungkan kesucian masjid, janganlah kita menjadikan masjid sama seperti rumah kita atau masjid disamakan seperti pasar-pasar atau masjid disamakan dengan tempat-tempat lain. Jadi apabila Allah telah mengatakan azina Allah an turfa'a, makna di sini adalah diangkat, ditinggikan. Makna di situ menunjukkan keagungan masjid itu sendiri. Imam Qurtubi mengatakan lagi, maka masjid juga dipelihara daripada jual beli, jual dan beli, dan daripada setiap apa yang menyibukkan. Sebagaimana riwayat Muslim daripada hadis Abu Raidah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma salla qama rajul faqala man da'a ila al jamal al ahmar faqala Nabi la wajadta wa inna ma buniyat al masajid lima buniyat lahu wa hadha yadullu ala anna al asl ala. Jadi hadis tersebut, jadi kita lihat Imam Qurtubi datangkan hadis daripada Muslim, hadis Abu Raidah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri atau sedang melakukan hendak melakukan solat, berdiri seorang lelaki lalu berkata, siapa yang mengajak kepada Jamal Al-Ahmar, mana unta yang merah, siapa yang mengajak kepada Jamal Al-Ahmar, maka diiklankan. Maka Nabi SAW mengatakan la wajadta innama buniyatil masajid lima buniyatlah, dan semoga engkau tidak mendapatkannya kerana bahawasanya masjid itu dibina untuk apa yang dibinakan untuknya, jadi bukanlah untuk yang ini. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahawa kita perlulah mengagungkan masjid. Ulama syaf, daripada yang mengharamkan penjualan beli dalam masjid adalah Imam Syafi'i rahmatullah, tetapi kebanyakan daripada ulama mengatakan dia berlangsung, jual beli itu berlangsung tapi diharamkan. Dan Imam Ahmad pula mengatakan dia diharamkan dan dia tak langsung, maknanya tak berlaku, maknanya tak sah penjualan beli itu. Jadi Ibnu Hubairah mengatakan dihalang daripada kesahihan jual beli itu. Dan dilarang pula menjual beli ini. Imam Ahmad Ta'ala telah berpendapat. Jadi dia mengatakan bahawa Imam Ahmad telah berpendapat bahawa tak sah jual beli dalam masjid. Dah diharamkan dan dia tak sah juga. Itu kita katakan pendapat, dua pendapat ulama. Di antaranya kita lihat kalau Allah dilarang, maka tak sahlah apa yang dilarang. Satu melihat bahawa apabila dilarang tak sah, dia dilarang haram hukumnya, tapi kerana dia terpisah daripada kita lihat, kita katakan larangan terpisah daripada masjid itu sendiri, maksudnya daripada jual beli itu terpisah daripada keberadaannya di masjid, maka di situ mereka kata sah jual belinya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi dalam masalah ni kita perlulah berhati-hati, kerana kalau kita tidak mengagungkan syiar Allah SWT, masjid adalah merupakan syiar Allah yang teragung, tersegam di merata tempat, bahawa itulah tempat dikumpulkan kaum muslimin supaya melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan, terutama perintah salat lima waktu. Dan kalaulah di masjid itu dijadikan tempat untuk perniagaan, maka maksud matlamat masjid itu telah terabai. Kemudian kita pergi kepada hadis selepasnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan kantin yang ada pada tiap masjid sama sebab ada preschool dan madrasah? Buat di luar lah. Kita ada masalah ni adalah masalah dalam masjid ke luar masjid. Kalau luar dalam masjid, masuk kategori yang kita katakan. Kita tak nampak, rukhsah ni tak ada lah. Macam tak nampak kita ada jalan untuk membenarkan ni. Kawasan masjid. Untuk kawasan masjid tu, jemaah berbuka puasa. Itulah kita ada, luar masjid. Dalam tak boleh. Maknanya kita kata, kita ambil pendapat yang paling paling kita sederhanalah. Kalau ikut, hatta dalam pekarangan pun tak boleh ada sebagian niat. Tapi kita ambil bangunan ni. Jadi bangunan kita elakkan. Kalau di luar bangunan, insyaAllah lah. Jadi dengan itu kita tidaklah, kita kata boleh, tak masalah. Preschool dan madrasah. Terutama preschool dan madrasah, preschool lah, dia katakan lebih kurang. Mereka sebenarnya free makannya kan? Masjid yang buat kan? Tapi ada masuk lagi. Oh, ada kantin eh? Jadi kita kata tak masalah vending machine, kalau dah masjid, dua masjid, kita kata dia tak ada akad. Tapi kalaulah misalnya yang ada akad, jual beli je, kita elakkan, kita harus di luar masjid. Surau masjid juga. Surau masjid juga. Dan kadang juga ada jual buku-buku selepas kursus atau seminar di kawasan masjid. Luar masjid juga. Dia juga biasanya dalam kawasan masjid. Kawasan kita kata diringankan lah. Kita sebab masa kalau tidak, memang tak ada tempat kawasan lain untuk kita gunakan. Untuk kita berada berlegar misalnya, melainkan di kawasan kawasan tersebut. Dalam bangunan ni, kita kata tidak boleh. Kerana sebab tu dalam masalah etikaf sebagainya kan, sebagian ulama kata selagi dalam bangunan boleh, hatta orang yang menjaga masjid dalam bangunan masjid boleh dia etikaf, masih dia di samping dia etikaf, dia berjaga masjid, dia apa, mengawasi masjid, tak ada masalah. Tapi kalau dia di luar masjid, tak boleh lah, tak ada etikaf begini. Wallahu ta'ala, saya tidak dapat satu rukhsah untuknya lah. Jadi dengan itu saya lihat bahawa perlulah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Mungkin daripada sudut yang saya katakan tadi, apa yang berlaku adalah sebahagian melihat bahawa oleh kerana ada fatwa yang mengatakan bahawa yang penting pekarangan musallah itu sendiri, maka itu dinamakan masjid. Selain daripada itu tak dinamakan masjid, maka itu adalah daripada ijtihad yang dilakukan. Kalau sesiapa mengikuti ijtihad tersebut, maka ke ataslah ijtihad tersebut. Tapi kita katakan tidak bolehlah juga dia menyalahkan mereka yang tidak melihat ijtihad tersebut. Kerana mereka mungkin melihat bahawa masjid itulah di bawah bangunan itu semua dikirakan masjid. Jadi apabila dia lakukan doa ke atas kita, kita pun tak bolehlah marah kepada mereka. Itu kita katakan dasarnya. Adakah kita kata ni tak, kalau orang berhujah, ini kan tak apa, tidak apa, tidak baik kita berdoa ke atas saudara kita. Apa hujah kita, jawapan kita? Apabila Nabi SAW yang orang yang paling rahim kepada kepada umatnya mendoakan, kita kata ini bukan masalah main-main maknanya. Maknanya kita kata ini adalah menunjukkan perlu didoakan. Bukan kita katakan apa? Ini menunjukkan kita keras hati kita apa, doa nak membuat menimbulkan permusuhan, berdengki dan sebagainya. Tak, dia kata kita macam. Kerana ini adalah daripada hadis yang sahih pertama. Guna perbuatan ini, anjuran ini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling rahmat ke atas umatnya. Bahkan dia akan lakukan ke atas umatnya apa yang paling ringan untuk mereka. Dia milih-milihkan misalnya ibadah-ibadah yang masih berjangan, dia wajibkan atas mereka apa yang tidak diwajibkan ke atas, yang belum lagi diwajibkan ke atas mereka. Dia cuba untuk tidak apa lakukan demikian. Ini menunjukkan apa? Rahmatnya ke atas hamba. Boleh berikan contoh penjualan yang ada akad? Penjualan yang ada akad? Contoh. Cik, saya nak air, cik. Berapa cik air? Berapa sen? 5 sen. 5 sen. Nah, saya beli, saya jual. Itu dikira akad. Dan selain daripada itu, apa yang dijual lain? Karipap. Kalau tak jual, kasih duit. Adakah kita kata jualan itu yang kita katakan dinilai boleh? Ya, suruh Imam Syafi'i kata tak boleh pun. Jual tak sah. Jual tak sah. Itu kalau kita lihat kepada pendapat mengatakan bi'ul mu'ata boleh. Jualan beli tanpa akad boleh. Selagi ada isyarat menunjukkan. Itu sebab sebagai kita fatwa yang mengatakan ini kita ringankan. Dia pasal tak jaga. Itu tak masalah. Itu kita tak masalah. Itu diringankan. Fatwa mengatakan boleh. Vending machine ke, jual surat khabar sebagainya, dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi apabila ada jual beli, ni air ni kurang masin. Kurang masin tu rasa kurang manis, kita kata. Air kurang masin lah. Air kurang manis. Tambah. Jadi kita kata ada di situ jual beli sebagainya. Tak. Ya. Kalau kita mengatakan jual beli. Perlu tak kita katakan kalau kita boleh mengatakannya adalah sunnah kita katakan. Menunjukkan yakin bahawa kita dua-dua ni ke atas keridaan. Kerana Allah SWT menyuruh kita berjual beli di atas keredaan taradim. Daripada keredaan antara, di antara kamu. Jadi surat itu menunjukkan bahawa dengan akad ni, sebab tu ulama kata akad confirm reda. Jadi apabila tak ada akad, adakah menunjukkan keredaan? Di situlah pendapat berbeza. Syafi'i kita lihat tidak boleh. Mesti ada akad. Dan Hambali dan sebagainya melihat bahawa boleh. Selagi dia jual beli itu adalah menunjukkan keredaan, kerelaan. Dan satu adat yang menjadi satu kebiasaan satu setempat, meletakkan duit itu menunjukkan dah nak ambil, boleh ambil benda tersebut, dah kira okey. Tak ada masalah. So, berkenaan dengan mengata, adakah kita kata bahawa melafazkan lafaz seperti itu, kita tak semestinya. Lafaz apa yang menunjukkan dia riba, cukup. Jadi akad ini adalah di antara kita katakan sebagai syarat sebagian ulama letakkan ini kerana menunjukkan keredaan. Sign boleh juga. Agreement. Kalau agreement. MOU ke MOA apa? MOA ke? Okey. Baik. Kita pun pada hadis selepasnya. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف سند ضعيف. Tapi kita lihat hadis ini telah dihasankan kerana mempunyai periwayatan yang lain. Yang bermaksud daripada Hakim bin Hizam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hukuman had hendaklah tidak dilaksanakan dalam masjid, dan demikian pula hukuman kisas hendaklah tidak dilaksanakan dalamnya. Yustaqad itu maknanya bunuhlah. Hukum mati. Maknanya hukum kisas. Kerana kebanyakan berlaku hukum mati itu adalah kerana kisas. Dia bunuh orang, jadi hukum bunuh. Sebagai balasan terhadap pembunuhan kepada orang lain. Hak daripada keluarga si mati, hak darah mereka. Dan di sini menunjukkan kepada kita hudud hukuman tak jalankan kat masjid. Sebab tu kalau siapa dah lepas solat Jumaat di luar macam kalau di Madinah ke di mana, dilakukan hududnya mana? Di luar, dekat dengan mahkamah ke, atau di sebelah atau tangan lapang misalnya, mereka lakukan hudud di situ. Hakim bin Hizam adalah seorang sahabat dari kalangan orang-orang Quraisy yang baik. Di masa jahiliyah maupun setelah Islam, masuk Islam pada tahun penaklukan Mekah, beliau hidup selama 120 tahun, 60 tahun dalam jahiliyah dan 60 tahun dalam Islam. Meninggal di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Memiliki 4 putera, semuanya termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah, Khalid, Yahya dan Hisham. Jadi kita lihat sahabat semua anak-anaknya ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim Ibn Sukni dan Ahmad bin Hanbal, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Al-Musannif menyebutkan dalam talkhis sanadnya tidak ada masalah. Hadis ini merupakan dalil atas diharamkannya melaksanakan hukuman had dan kisas dalam masjid. Okey, kita balik pada soalan nanti kita akan sentuh. Bagaimana jika kita menyerahkan barang yang telah dibeli di luar masjid di dalam masjid? Dah dibeli dalam luar masjid, di dalam masjid tak masalah. Dia bukan jual beli, kita kata dia pemberian. Jadi apabila diberikan pemberian, dalam masjid boleh tak berikan orang barang? Kita kata boleh. Boleh tak hadiahkan orang barang? Boleh, tak masalah. Jadi apabila dah kita beli, itu jual beli. Lepas apa itu kita bawa barang yang kita dah beli, kita kasih kepada orang, itu hadiah atau hibah. Jadi apabila kita berikan kepada orang dengan cara itu, tak ada masalah. Dalam masjid tak ada halangan ni. Tak ada masalah. Jadi wallahu ta'ala, tak ada, kita kata tak ada iskal dalam bab ini. Naam. Naam. Balik kepada hadis yang tadi kita katakan. Hikmah daripada itu, daripada ini kita ada, wallahu alam, ianya adalah sesungguhnya mendirikan hudud atau membangun, melaksanakan hudud akan berlaku di situ keriuhan dan juga kekecohan. Orang takkan dah tengok tak apa, tak kecoh, tak berising sebagainya kan. Tengok itu, tengok orang jual barang aja dah kecoh. Tengok permainan apa, kita lihat budak-budak dah kecoh, kita kata bising. Nampak, jadi apa lagi benda yang begini kan? Manusia sebenarnya lumrahnya akan kecoh. Jadi sebab itu di antaranya hikmah, di antaranya sebagaimana yang dikatakan Syekh Al-Bassam mengatakan bahawa kerana apabila lakukan demikian meninggikan suara sebagaimana akan berlakunya kalau dilaksanakan di dalam masjid, begitu juga akan mengotorkan masjid. Darah-darah semua terpancut, dan darah yang terpancut ni adakah dia najis? Najis. Bila ijma' ulama kata, kerana Allah Taala berfirman wa daman masfuhan aw lahma khinzir, dan darah yang ditumpahkan dan lahma khinzir, dan apa, dan daging babi. Naam. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa dia adalah akan mengotorkan masjid dengan darah-darah dan selainnya. Bukan saja darah, kadang-kadang selain daripadanya. Ha. Kita tahulah kalau orang dah potong kepalanya, apa berlaku semua? Dah tak ada masalah kan? Jadi berlakulah masalah kalau dia tak buang air dulu sebagainya. Berlaku di situ, kat situ juga dia terbuang air sebagainya. Orang yang telah dijatuhkan hukuman. Jadi macam-macam kita kekotoran boleh berlaku dalam masjid kalau dilakukan hukuman tersebut. Jadi dengan itu tidaklah sesuai dilakukan dalam masjid kerana sebab itu. Dan di sini adakah dia haram melakukannya atau tidak? Dasarnya kalau ada larangan, hukumnya haram. Jadi sebab itu kita lihat dalam syarah Al-Muntaha mengatakan dia haramkan mendirikan had di dalam masjid disebabkan hadis Hakim bin Hizam, kerana di situ tidak akan teraman untuk daripada berlakunya ke pengotoran masjid, dan juga kita lihat melakunya perkara yang kita lihat tak diinginkan seperti kekecohan, keriuhan. Dan juga kita lihat kalau dilaksanakan di masjid juga, orang yang melihatnya juga sedikit. Tujuannya adalah semualah masyarakat dapat melihatnya. Supaya dapat pelajaran. Tujuan daripada had ini, hudud dan qisas, tujuannya adalah supaya message sampai kepada semua. Semua dia punya matlamat ni, supaya semua tercapai matlamat ni. Kalau ada di antara mereka yang berazam nak bunuh orang, tengok misalnya orang yang dibunuh kerana bunuh orang, tak jadi niat dia untuk bunuh. Sebab tu Allah SWT berfirman dalam ayat, walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab. Dan bagi kamu dalam qisas itu adalah kehidupan, wahai orang yang berakal, berfikiran. Kenapa kehidupan? Kerana orang yang dah, mungkin dia bunuh orang, bukan semua orang, bukan satu orang je niat bunuh. Mungkin ada orang banyak, dia geram orang sangat. Kalau aku dapat dia, aku lenyek dia, ada buat apalah sebagainya. Macam-macam dia kata. Jadi keinginan tu masih ada, terngiang-ngiang di kepala dan sebagainya. Tapi bila dilihat orang dibunuh kerana apa, membunuh orang, kecut dia tak jadi nak bunuh. Sebab tu ulama mengatakan inna Allah la yazi'u bil Quran ma yazi'u bil sultan, ma yazi'u bil sultan ma la yazi'u bil Quran. Sesungguhnya Allah SWT menyebabkan orang itu ikut ataupun patuh dalam sultan dan kekuasaan lebih daripada dalam mengikut Quran dengan sebab Quran. Ada orang dengar Quran tak ada kesan. Allah kata waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka selamanya. Tak ada kesan. Masih nak bunuh lagi. Masih nak harap lagi. Sebab tu dalam adanya sultan ini, adanya kekuatan atau ada kuasa penguasa melaksanakan ini, dia punya impact lebih kuat daripada Quran. Impact dia lebih kuat daripada Quran. Kenapa? Sebab itulah ulama katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesan daripada pelaksanaan hukum itu lebih kuat daripada Al-Quran bagi sebahagian orang. Orang yang kira-kira kurang keimanannya, tak nampak perintah itu sebagai cukup untuk menghalangnya daripada larangan Allah Ta'ala. Tapi datang hukuman, baru boleh. Tapi kita katakan ini konteksnya bukan di negeri kita. Bukan di negeri yang tidak melaksanakan hukum syariat. Jadi, tapi budak kita lihat, sebab itu kita, kalau kita pergi melihat kepada apa, kepada statistik, pembunuhan paling berkurangan di negeri tersebut daripada negeri-negeri yang tidak ada. Demikian. Inilah kita katakan hikmah daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita buka soalan. Nah, ada soalan ni? Baik. Bolehkah kita makan sembelihan ahli kitab ni? Tak masuk dalam soalan ni. Luar. Tak keluar topik. Tak apalah, kita jawab sekiranya ringkas. Kita ringkaskan. Bolehkah kita makan sembelihan ahli kitab sedangkan dalam surah Al-Bayyinah ahli kitab digandikan dengan musyrikin? Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam Al-Quran. Bahawa orang-orang yang ahli kitab ni sebagai musyrikin kerana mereka melakukan syirik. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عزير ابن الله أو عيسى ابن الله. Berkata orang Yahudi bahawa Uzair anak Allah, dan berkata Nasara Isa anak Allah. Dan juga kita lihat daripada surat-surat yang lain menerangkan, menunjukkan mereka telah melakukan kesyirikan. Tapi kenapakah kita lihat di situ dibenarkan kita memakan sembelihan ahli kitab? Sebenarnya hukumnya boleh makan sembelihan ahli kitab. Sebagian ulama melihat bahawa sembelihan ahli kitab ni dah tak ada, kerana ahli kitab dah tak ada yang murni lagi. Semuanya dah lakukan kesyirikan. Tapi kita tanya pada mereka, adakah zaman Nabi tak ada kesyirikan pada ahli kitab? Ada, kita kata. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa bukanlah hujahnya yang kita datangkan adalah dah tak asli lagi ahli kitab. Tapi selagi mereka berpegang kepada kitab samawi, sama ada daripada golongan Yahudi atau Nasrani, maka masuk dalam kategori yang mana kita dibenarkan untuk memakan makanan sembelihan ini. Jadi dengan itu kita katakan hukumnya adalah dibenarkan. Tetapi adakah mereka digolongkan golongan orang musyrik? Kita kata digolongkan. Tetapi kenapa dibenarkan? Kerana mereka ada ciri, keadaan mereka lebih baik daripada keadaan orang yang mensyirikkan Allah yang tidak berpegang kepada kitab. Jadi sebagaimana kita tahu, kekufuran itu berperingkat. Kesyirikan juga berperingkat. Semakin orang sembah 1,000 Tuhan dengan satu sembah 3 Tuhan, mana lebih ringan? Lebih ringan 3 Tuhan. Lebih ringan. Tapi adakah kekufuran ini, adakah dosa besar? Dosa besar juga di sisi kacamata. Kategori sama seperti bagaimana Allah Ta'ala firman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahawa sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka diharamkan ke atasnya syurga dan tempat kembalinya neraka, dan tidaklah bagi orang yang zalim itu diberikan bantuan atau pertolongan. Jadi kita katakan dasarnya adalah bahawa sembelihan ahli kitab boleh dimakan, sebagaimana wanita ahli kitab juga boleh dinikahi. Itu dasar yang kita lihat. Kerana kita balik kepada dasar bahawa Alkitab ialah selagi mana mereka berpegang kepada kitab samawi, dan kita tahu bahawa tak ada satu kitab samawi semasa zaman Nabi sehingga sekarang ini yang tulen. Sebagaimana kita tahu yang diturunkan pada asalnya. Jadi dengan itu tidak bolehlah kita berdalilkan hanya sebagai ketidakaslian sahaja, atau kita berasaskan bahawa mereka termasuk dalam golongan musyrikin dan sebagainya. Kerana Allah SWT membenarkan ini, tahu bahawa mereka telah melakukan kesyirikan juga. Wallahu ta'ala. Jadi mereka Ustaz yang Old Testament, New Testament tak masalah. Jadi mereka masih ahal kitab. Selagi mereka sama, kita tanya mereka, adakah mereka Yahudi? Yahudi, ahli kitab. Nasrani, ahli kitab. Cuma ada sebagian mengingkari lah. Kerana apa, dalam bahasa ini banyak, besar sebenarnya. Kita nak masuk bab sembelihan dahulu. Dengan syarat misalnya perlu sembelih mesti dengan baca bismillah. Kemudian kalau orang lupa adakah diterima atau tidak, ini pun masalah yang kita bincangkan. Dan sebab itu ada perbincangan-perbincangan yang agak hebat di situ yang perlu kita masuk pada ini dahulu. Sebab itu saya katakan pada babnya kita akan sentuh lebih lanjut. Bagaimana kalau ada orang Cina yang baru masuk Nasrani? Sama. Boleh jadi masalah. Hukumnya kita ambil hukum zahir tak? Ha. Nasrani. Cuma bagaimana di sini ada permasalahan? Sebab saya katakan tadi, kita bincang pada babnya kerana dia ada penerangan yang banyak kita ada. Berkaitan dengan penyembelihannya. Kalau kita diberi pilihan misalnya, Yahudi Nasrani misalnya, mana lebih kita pilih? Setakat sekarang ini kita lebih pilih misalnya Yahudi daripada Nasrani kerana dia punya pembersihan, cara penyembelihan yang lebih dekat kepada Islam daripada Nasrani dan sebagainya. Nah, itulah kita lihat. Orang Islam pun makan babi, makan minum arak. Jadi macam mana? Oh, macam mana? Sebab itu saya katakan. Agamanya. Jadi walaupun di India ke, China ke, tapi kalau kembali kepada asalnya di kitab ini macam yang dulu lah, kalau sekarang maka babi lah. Saya agree. Saya tahu itu hujah, memang itu dikata. Sekarang masalahnya apabila kita tak benarkan atas dasar dia makan babi ke atau makan apa yang dilarang misalnya. Kita kata orang-orang Yahudi Nasrani, adakah mereka makan benda-benda tersebut sekarang ini? Masih makan. Ada makan. Cuma Yahudi masih kekal, kita lihat. Sebab itu saya katakan tadi bahawa bila kita kembali, kita nak pilih, pilihlah yang Yahudi lebih utama daripada Nasrani. Tapi kalau Nasrani kan berikan, adakah kita kata haram makan? Nak katakan haram itu susah. Kosher, dia kata kosher. Itu dia penjual apa penyembelihan mereka kosher namanya. Jalanlah. Betul. Mereka saling kita saling makan apa makan mereka. Mereka makan kalau kat sini tak ada orang Yahudi, mereka makan makanan Islam. Kita kalau kat negeri barat misalnya tak ada melainkan kosher, kita carilah makanan mereka. Lebih baiklah. Tapi di sini kita katakan ini pendapat yang kita katakan salah satu pendapat yang didatangkan ulama. Ada pendapat kata tak boleh kerana dah sebut yang tadi didatangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berubah keadaan mereka daripada asalnya. Tapi macam mana pun kita kata masih dalam perbincangan. Ada kata orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang ni banyak etis. Kalau dia kata etis, dia tak jadi Nasrani. Jadi kata kalau dia masih mengaku dia Nasrani, tapi dia misalnya mungkin ada ciri-ciri misalnya dia tak beriman kepada qada dan qadar dan sebagainya. Jadi kita macam mana kita nak kena bahasa, kita ambil hukum zahir. Sebagaimana orang Islam, kita ambil hukum zahir. Orang Islam banyak kadang-kadang kesyirikan dulu kita lakukan juga. Tapi adakah kita kata, tengok, apa macam mana kau sembah, macam mana kau ni iman ini, kita tanya orang. Tak, kita hukum zahir saja. Dia Islam, alhamdulillah. Jadi itu kita punya dasar. Wallahu ta'ala alam, dengan itu kita cubalah kadarkan kita punya. Syiah yang kita lihat daripada surat umum, tak ada masalah. Kita boleh makan. Mereka sadari kita. Melainkan kita lihat yang ghula yang kita katakan yang ulama ni. Yang mana kita lihat mereka tahu kebenaran menolaknya. Mereka bukan sebagian mereka tahu kebenaran, tapi mereka tak ikut. Yang itu kita kata hukum lain. Berbeza dengan apa? Dengan orang-orang awam daripada orang-orang Syiah. Wallahu ta'ala. Okay. Soalan lain? Tak ada. Kita ada, kita tutup majlis kita. Nah. Lecak. Yang lecak. Yang lebat. Lebat lecak. Kalau bos panggil pergi, bukan hujan. Tanya je tak, tak betul. Ya. Yalah. Itu kita lihat rukhsah Allah Ta'ala. Kerana bos sekarang tak rahim seperti mana Al-Rahim Al-Rahman ni. Tapi kita tahu bahawa apabila kita ada kemampuan, kita ada kesungguhan, ada kemudahan, boleh buat tak salah lah. Kalau ada kenderaan yang mana menjauhkan kita daripada kebasahan dan sebagainya, teruskan. Tak ada masalah. Tapi adakah kita kata rukhsah, kita tak rasa rukhsah? Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi kita sampai kepada muka surat berapa tadi? 24. 24 eh? Okey. Okay. Subhanakallahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Akulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.